Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'madihi tatimu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatidz, hadirin jamaah Majelis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di dalam kegiatan rutinitas kita ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga dengan hadirnya kita Allah memberikan curahan rahmat kepada kita semuanya. Allah menurunkan hidayah dan barokah kepada kita semuanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dengan kita sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap ada di dalam pembahasan masalah keutamaan berzikir. Berzikir ini tentunya merupakan hal yang penting, karena memang Allah berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Ketenangan hati ini adalah sumber daripada segala-galanya. Punya tahta, punya uang, punya kedudukan, tapi kalau hatinya enggak tenang, maka enggak ada artinya itu semua. Punya rumah yang besar, punya istana yang megah, tapi kalau hatinya gelisah, maka itu tidaklah dinamakan kebahagiaan. Punya kendaraan yang baik, punya pengikut yang banyak, tapi hatinya tidak merasa tentram, maka itu bukan suatu keutamaan dan itu bukan suatu kemuliaan. Orang yang mulia adalah orang yang memiliki hati selalu ingat kepada Allah. Orang yang istimewa adalah orang yang selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan hati yang tentram. Itulah yang disebut dengan orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara dan kuncinya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir hati kita akan merasa dingin, hati kita akan merasa tentram, hati kita akan merasa aman. Itu semua karena barokahnya zikir. Sebaliknya jika manusia tadi itu jarang berzikir, jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu sebaliknya. Hatinya akan gelisah, hatinya akan sumpek, hatinya akan bingung dan lain sebagainya. Itu sebabnya karena kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-Fudail bin Iyad, balaghana anna Allah yaqul ibn Adam, udhkurni ba'da subhi sa'ah wa ba'da al-asri sa'ah ukaffika ma bainahuma. Diriwayatkan bahwasan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak turun Nabi Adam, ya termasuk kita ini anak turun Nabi Adam, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, ba'da subhi sa'ah, setelah fajar, setelah subuh, satu waktu aja, satu jam misalnya. Wa ba'dal asr sa'ah, dan di sore hari kamu atau setelah asar, ingatlah kalian kepadaku, satu waktu aja, misalnya satu jam. Ukafik ma bainahuma, maka akan aku cukupi di antara kedua waktu itu, yaitu waktu subuh dan di waktu asar. Mulai di pagi hari engkau akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sore dan menjelang pagi hari lagi akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu bukan berarti uangnya banyak. Cukup itu bukan berarti harus enak. Tapi yang dibilang cukup itu adalah kita bisa menerima apa yang ditakdir oleh Allah di hari itu untuk kita. Itu namanya cukup. Orang yang dikatakan cukup adalah orang yang bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita di waktu itu dan di hari itu. Itu namanya orang yang merasa cukup. Dapat uang 1 juta masih kurang. Pagi kerja, sore kerja, malam kerja, cukup inti sudah, buat makan cukup. Buat ke restoran satu hari itu gak habis. Tapi dia masih gelisah, masih ngelihat ke atas terus, masih bekerja, masih semangat untuk mencari harta. Gak cukup berarti ini hartanya. Berarti ini orang gak nerima dengan takdirnya Allah. Tapi orang yang dicukupi oleh Allah, berapapun yang dia dapatkan di hari itu, apapun penghasilan yang dia hasilkan di hari itu, dia selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat sekian, alhamdulillah. Bisa makan nasi putih, alhamdulillah. Bisa minum air putih, alhamdulillah. Bisa beli roti, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore sampai paginya juga begitu. Jadi kalau ada orang berzikir di pagi hari, dicukupi oleh Allah sampai sore hari. Kalau ada orang berzikir sore hari, dicukupi oleh Allah sampai pagi hari. Berarti kita berzikir kepada Allah ini enggak boleh putus-putus, agar kita selalu diberikan kecukupan, keridhaan di dalam menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau berzikir kepada Allah bukan cuma dicukupi dunianya saja, para hadirin, bahkan akhiratnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Baghawi dengan sanad kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang lain bingung mencari perlindungan. Ada 7 orang yang nanti di akhirat, atau 7 golongan yang nanti di akhirat itu dilindungi sama Allah, dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti di akhirat manusia ini banyak orang kebingungan. Coba Anda buka kitab Riyadhus Shalihin. Itu diceritakan nanti di padang mahsyar itu, para hadirin. Itu orang itu saking takutnya waktu mau dihisab sama Allah, ini belum dihisab ini. Mau dihisab mereka ketakutan, mereka mencucurkan keringat, para hadirin. Sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan orang-orang itu akan keluar keringatnya sampai ada yang di mata kaki. Jadi keringatnya itu netes begitu sampai ke mata kaki. Ada lagi yang keringatnya tadi itu sampai ke pusar. Ada lagi yang keringatnya itu sampai ada di dagu. Bahkan ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri, ini belum dihisab oleh Allah. Masih antri mau dihisab sama Allah, bingung, takut nanti di hari kiamat, itu orang-orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau amalnya bagus, dia selamat. Kalau amalnya jelek, sebelum jatuh ke neraka sudah mau tenggelam dengan keringatnya sendiri karena bingung. Loh, di hari itu ada orang yang dilindungi oleh Allah, tenang, gak keringetan, gak kepanasan. Kenapa gak kepanasan? Dilindungi sama Allah. Siapa orang-orang yang dilindungi oleh Allah di hari itu nanti? Ada tujuh. Yang pertama, orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana orang-orang bingung mencari perlindungan. Yang pertama, yaitu imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang tegas di dalam memimpin umatnya, tidak menoleh kanan dan tidak menoleh kiri, yang dipandang adalah syariatnya Allah dan menegakkan ajaran Allah. Pemimpin yang adil ini nanti di hari kiamat dilindungi oleh Allah, aman. Tapi kalau pemimpin yang tidak adil, yang sempat noleh kanan, noleh kiri, sempat ambil ini dan ambil itu, sempat berbuat begini dan berbuat begitu, fahisabuhu ala Allah, maka itu nanti hisabnya dengan Allah, bahaya itu. Tobat sebelum selesai. Pemimpin apa yang dimaksud? Pemimpin ini banyak macam-macamnya para hadirin. Kalau Anda jadi presiden, ya berarti Anda memimpin negara. Kalau Anda jadi wali kota, berarti Anda memimpin kota. Kalau Anda jadi RT, berarti Anda memimpin desa. Kalau Anda gak jadi RT, gak jadi RW, gak jadi Pak Lurah, gak jadi wali kota, gak jadi bupati, gak jadi menteri, gak jadi presiden, tetap Anda adalah pemimpin. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kalian semua ini pemimpin. Tidak usah bingung-bingung. Kepingin jadi pemimpin, nyalon krono, nyalon gini, ngetokno duit, sakmunu, dan lain sebagainya. Anda tidak usah nyalon, sudah jadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin keluarga Anda. Pemimpin keluarga Anda, Anda ini pemimpin. Dan nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau Anda belum berkeluarga, tanggung jawab Anda hanya diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, Anda ahli ibadah, keluarga Anda ahli maksiat, nanti dulu jangan pikiran surga, pikir no yo apa cara ninggok gawe mlebu neraka. Kenapa? Karena Anda pemimpin, membiarkan anggota Anda itu untuk tidak taat kepada Allah. Jadi semua akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Pemimpin yang adil, pemimpin yang hanya menegakkan ajaran dan syariatnya Allah, inilah satu pemimpin nanti yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Yang kedua, orang yang akan dilindungi oleh Allah, wasyabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jal. Anak muda, bukan orang tua ini, syab, anak muda yang semangat di dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Loh, kalau orang tua ibadah itu masuk akal. Tapi kalau anak muda ahli ibadah, ini luar biasa. Anak muda yang ahli ibadah kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti orang ini di hari kiamat selamat, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali lindungannya Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'ud ilaih. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terikat cinta dengan masjid. Ini orang yang selamat. Orang yang hatinya terikat cinta dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Kalau keluar kepingin kapan saya cepat-cepat lang balik lagi. Setelah sholat zuhur berjamaah di masjid, keluar dari masjid, ya Allah, sebentar kapan ya asar ya, kepingin balik lagi cepat-cepat ada ke masjid. Setelah sholat asar, ya Allah, kepingin terus maghrib biar bisa kembali lagi ke masjid. Setelah maghrib, ya Allah, kepingin cepat isya, biar kembali lagi ke masjid. Isya, ya Allah, kepingin cepat subuh, biar cepat kembali ke masjid. Orang yang hatinya terus rindu, cinta, terikat dengan masjid, itu orang-orang yang untung nanti di hari kiamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali lindungannya Allah. Yang keempat, warujulani tahabba fillah istama'a ala dzalik wa tafarraqa ala dzalik. Dua orang pemuda, dua orang laki-laki, dua orang manusia yang mereka itu berkumpul dan berteman dalam catatan karena Allah, cinta, kumpul, berteman karena Allah. Dan juga dua orang yang berpisah, pisahnya karena Allah, kumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Ini orang yang dilindungi. Maksudnya bagaimana? Orang yang kumpul karena Allah, berpisah karena Allah itu maksudnya bagaimana? Berkumpul karena Allah itu artinya kita berteman dengan orang yang sejalan dan seiman dengan kita. Kita berkumpul dengan orang yang saling mengingatkan di antara kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita melihat teman kita sudah keluar dari syariat Allah, kita melihat teman kita sudah keluar dari ajaran dan aturannya Allah Subhanahu wa taala, kita pisah dengan teman kita. Kenapa? Pisahnya kita karena Allah, kumpulnya kita juga karena Allah. Jadi kalau kita cari teman itu pele-pele, dolek konco sing kira-kira nyemangatkan kita di dalam ibadah, begitu loh. Biar Anda itu dilindungi sama Allah. Lah nek ana konco malah ngejak rusak, aja dikumpuli. Konco ngejak jagongan tok. Konco ngejak keluyuran pacaran tok. Ini enggak usah dikumpuli, pisah dengan orang-orang gitu. Kenapa? Pisahnya Anda ini karena Allah, dinilai ibadah itu di hadapan Allah itu. Jadi kita cari teman itu bele-bele yang selektif. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu tergantung agamanya, tergantung daripada agama temannya. Bayangkan, agama ini loh bisa gantung ambil teman. Artinya apa? Kalau teman Anda tidak seiman, teman Anda tidak ahli ibadah, Anda walaupun ahli ibadah, merotol mari ini, iso pindah, bisa keluar dari ajaran Allah kalau Anda punya teman yang tidak pernah mengajak Anda untuk taat kepada Allah. Tapi kalau Anda maling misalnya, ada orang maling, senang main wedok, judi dan lain sebagainya, teman dengan ustaz misalnya, berteman dengan orang yang ahli masjid, berteman dengan orang yang ahli membaca Quran, pray insyaallah. Melihat teman kita baca Quran, Allah, suwi-suwi sadar lah yo, aku iki mulut kok tak gawe minum tok, tak gawe haram tok, ya Allah, teman saya kok baca Quran, lama-lama kita tertarik ingin baca Quran karena teman kita juga. Mau kemana kamu? Saya tak sholat ya, maghrib di masjid, ya Allah. Lah kok aku maghrib ndelok TV. Ayo sholat yuk, masjid yuk, ikut kita ke masjid. Karena teman kita juga. Anda mau ke masjid, temannya Anda rusak. Gaya pokoknya bayang maghrib di masjid itu. Ayo melok aku ya. Nanti, wano, wano, wiki, wano, wiki. Dan lain sebagainya. Bingung rono, bingung rene. Kita gak jadi ke masjid. Bisa katut dengan teman-teman kita. Yang tadinya kita ibadah, bisa rusak ibadah kita karena faktor daripada teman kita sendiri. Oleh karena itu kata Nabi, almar'u ala dini khalilih. Manusia itu agamanya bergantung dengan temannya. Anda berkumpul dengan orang baik, Anda menjadi baik. Anda berkumpul dengan orang jelek, Anda akan menjadi orang yang jelek. Nah, kumpulnya kita dengan orang yang baik, ini akan menjadi keselamatan bagi kita. Pisahnya kita dengan orang yang jelek, juga itu akan menjadi keselamatan bagi kita. Terus yang keberapa? Yang kelima. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Yang kelima adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Fafadat ainah. lalu meneteskan tetesan air mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, berzikir kepada Allah lalu meneteskan tetesan air mata karena Allah. Coba kalimat ini diperhatikan betul-betul. Zikir sendirian neteskan air mata karena Allah, ini gak gampang, Pak. Kalau zikir rame-rame Anda nangis, mungkin Anda ini nangisnya kepancing teman Anda. Si jini nangis, dikhusuk si jini, ya Allah, nangis. Sampai mungkin terobsesi juga untuk nangis. Kenapa? Karena Anda melihat orang yang lagi menangis. Atau bisa juga nangisnya Anda kepingin dilihat orang. Tapi coba, malam nanti bangun, sholat, doa kepada Allah, nangis enggak Anda? Apet, Pak. Doa sendiri dalam keadaan sepi, enggak ada yang lihat, nangis karena Allah. Wah, kalau ada orang yang seperti itu nanti orang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, keenam. Rajulun da'at imra'atun dhata hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang keenam, orang yang dilindungi oleh Allah jika ada orang laki dijak oleh orang perempuan untuk berbuat jelek, lalu dia mengatakan, enggak, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Enggak ada yang lihat, Pak. Ayo melo aku, ayo kumpulono aku, tak kei duit sampean. Ini akhafullah, aku takut sama Allah. Ini orang yang dilindungi sama Allah. Ini hadisnya bukan dijak orang perempuan gitu tok, Pak. Disebutno lo imro'ah dat hasan wa jamal, orang yang perempuan yang cantik. Ini orang perempuan yang cantik dijak wong wedok wayu untuk berbuat perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita menolak. Inilah orang yang nanti dilindungi sama Allah. Abot, Pak. Lah memang orang masuk surga itu bondone gede. Dijak orang perempuan, aja ngomong uang biasa. Ulama itu hancurnya karena dua, harta dan wanita, Pak. Ulama yang sing mangharam kena duit jadi halal, Pak. Ulama kenceng jadi tidak kenceng gara-gara orang perempuan, Pak. Apalagi orang biasa yang bisa menahan itu tadi, itulah orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan. Dan yang terakhir, orang yang nomor 7 yang dilindungi oleh Allah, rajulun tasaddaq bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma anfaqat yamin. Yang terakhir, yaitu orang yang bersedekah tapi sedekahnya itu disembunyikan sehingga tidak ada yang tahu. Bahkan kalau ngeluarkan sedekah tangan satunya, tangan yang sebelah satunya ini enggak tahu berapa yang dikeluarkan. Jadi kalau ngeluarkan sedekah ini, kalau kita ngeluarkan tangan kanan, tangan kiri kita enggak tahu berapa yang keluarkan, apalagi orang yang di sebelah kita. Tangan podo tangan ini tidak tahu, Pak. Dirahasiakan betul-betul kalau sedekah. Karena itu Nabi mengatakan sedekah itu sir tudfi ghadabir rabb. Sedekah yang dirahasiakan itu dapat meredam kemarahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadi lek sedekah aja disebar-sebarno. Pembangunan masjid, kami umumkan daftar orang-orang yang menyumbang. Nomor 1, Bapak Fulan bin Fulan 50.000. Saya ketahui di gambar-gambar nang masjid, Fulan bin Fulan 125.000. Ya Allah, enggak usah sudah. Ente kalau sedekah, sedekah. Ditulis apa? Enggak usah. Kalau perlu tidak ada orang tahu sedekah, antara ente dengan takmirnya saja. Inilah sedekah yang diterima oleh Allah. Lu kadang-kadang itu heran. Mari pengumuman takmir di diprotes. Loh, Pak, saya kok belum disebut? Oh ya, lupa. Mohon maaf dari deh. Lo syukur sampai enggak disebut. Syukur enggak disebut. Memang Allah menjadikan orang itu lupa enggak nyebut Anda. Berarti Anda ini sik dieman nambe Allah. Ngunu protes. Wah, kalau gini curang, saya enggak sedekah sini lagi wes. Kenapa? Oh, enggak disebut nama saya di buku pengumuman jare. Saya kan nyumbang semen itu. Masyaallah. Dan begitu itulah nanti sedekahnya enggak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadikan 7 bagian ini di dalam kehidupan kita, dan semoga kita semuanya mendapatkan perlindungan oleh Allah, di mana di hari itu tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.